Nela Karisma dan juga ada Gary Mahesa, Lagista Perdana Rekod Surabaya. Hai Nela Lovers, Lagista Mania. Jangan lupa like dan komen video-video ya Mas Bos. Jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Rekod Surabaya. Oke. Terima kasih. Pandangan mataku memandang, seakan getaran di hatiku ingin mengikat cinta untukmu. Aku tersenyum untuk dirimu, ku ingin engkau menggodaku. Tak usah ragu mendekatiku, karena ku tahu isi hatimu. Apakah mau jadi istriku yang selalu setia bersamaku? Aku berharap seperti itu, berkasih mesra bersama kamu. Lagi sah Perdana Rekod Surabaya. Tentang diriku, karena dahulu